بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الشيخ الصالح الفوزان حفظه الله تعالى وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها sebuah pembahasan yang akan beliau sebutkan di sini terkait hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Maka beliau mengatakan wujubu ta'atil mar'ah, wajibnya seorang wanita untuk taat lizaujiha, kepada suaminya, wa tahrimu ma'siyatiha lahu, dan keharaman dari berbuat maksiat kepadanya. Yajibu alayki ayyatuhal mar'atul muslimatu ta'atu zawjiki bil ma'ruf, wajib atasmu wahai wanita muslimah untuk menaati suamimu bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Maka Allah Azza wa Jal telah menetapkan atas setiap kedua pasangan hak-haknya masing-masing. Setiap dari mereka harus menunaikan haknya. Setiap dari kedua pemilik hak harus menunaikan haknya yang setimpal dengan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Maka hak yang merupakan kewajiban setiap pasangan masing-masing itu harus ditunaikan. Allah berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Ditujukan kepada para suami. Allah berfirman, walahunna, dan bagi mereka, mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri-istri kalian, yang dibagi mereka, mempunyai hak yang seimbang. Sebagaimana kalian memiliki hak atas mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Tetapi Allah mengatakan selanjutnya, wadirrijali alaihinna darajah, dan bagi kaum laki-laki memiliki beberapa tingkat derajat dari kaum wanita. Menunjukkan hak laki-laki atau hak suami itu tingkatannya lebih tinggi dan lebih besar, haknya lebih ditekankan daripada hak wanita, hak yang dimiliki oleh wanita. Nah, dan kedua-duanya wajib untuk ditunaikan. Jadi ada hak suami istri itu terbagi menjadi tiga macam. Ada hak yang mustarak, sama-sama, dan ada hak yang khusus. Suami memiliki hak yang khusus yang harus ditunaikan oleh istri. Demikian juga sebaliknya, istri memiliki hak-hak yang khusus yang harus ditunaikan oleh sang suami. Maka setiap dari keduanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jal terkait hak-hak mereka ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanyaannya, ditanya oleh Allah tentang amanah, tentang tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak kalian. Maka di sini Syekh Saleh menyinggung bahwa wajib bagi seorang wanita untuk taat terhadap suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau jelaskan di sini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallatil mar'atu khamsaha fa hasunat farjaha fa ata'at ba'laha dakhalat min abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita salat lima waktunya, wa hasunat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, pasti dia akan masuk jannah melewati pintu yang dia inginkan. Inilah wanita yang salihah. Inilah wanita yang salihah, yaitu yang menunaikan hak Allah, hak suaminya, dia tunaikan. Allah jadikan ar-rijal, suami, laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Sehingga tanggung jawab suami, tanggung jawab seorang suami adalah memberi arahan yang baik, membimbing, mendidik istrinya, sebagaimana halnya penguasa mengarahkan dan membimbing rakyatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijal, kaum pria, qawwamun adalah sebagai qawwamun, ay umara 'alaihin, pemimpin atas mereka. Qawwamun 'alan nisa', pemimpin para wanita. Sehingga hak yang utama bagi seorang wanita adalah taat kepada suami dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf atau dalam perkara yang ma'ruf. Tetapi jika suami itu merintahkan kepada perkara yang mungkar, maka tidak ada ketaatan kepadanya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk siapapun juga dalam rangka bermaksiat kepada pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat kepada penguasa. Tetapi diikat selama bukan dalam perkara yang mungkar. Istri harus taat kepada suami. Diikat selama bukan dalam perkara yang mungkar. Jika itu dalam perkara yang mungkar, maka tidak boleh, bahkan haram untuk menaati suaminya. Namun, hendaknya seorang istri menolaknya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Sehingga tidak terjadi keributan, tidak terjadi perselisihan yang begitu menyakitkan. Nah, yang terpenting, selama itu bukan perkara yang ma'ruf, maka harus dan wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya. Dan Rasulullah SAW menjanjikan bagi mereka-mereka, para istri yang bisa taat kepada suaminya, menunaikan hak-hak suami, juga dia tunaikan hak-hak Allah Azza wa Jal. Apa janji Rasulullah SAW? Allah masukkan dia ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Terbuka lebar. Surga itu terbuka untuk dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini seluruhnya adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu salihah. Istri salihah. Wanita yang salih. Siapa itu wanita yang salih? Wanita yang salih yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Itu wanita yang menunaikan hak Allah, salat, menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Dan juga dia taat kepada suaminya, menjaga amanah, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Inilah wanita yang saleh. Tapi kemudian beliau menyebutkan hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita antasum, untuk berpuasa. Wa zaujuha syahidun illa biidznih, dalam keadaan suaminya syahid, ada, hadir, menyaksikannya. Illa biidznih, kecuali dengan seizinnya. Wa la ta'dhan fi baitihi illa biidznih, demikian juga tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita mengizinkan orang lain masuk rumahnya kecuali atas izin suaminya. Nah, hadis ini menunjukkan besarnya hak suami bagi istri. Maka sampai-sampai Nabi SAW melarang seseorang untuk berbuat amalan sunnah kecuali atas restu dari seorang suami. Menunjukkan taat kepada suami itu hukumnya wajib, bukan hanya sekedar sunnah. Sehingga dimaksud dengan as-shaum dalam hadis ini adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Adapun puasa wajib, maka tidak perlu ada izin dari suami. Mau suami mengizinkan atau tidak mengizinkan, jika itu adalah puasa wajib, maka harus dia lakukan sekalipun tanpa izin suami. Seperti puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa nazar, atau yang semisalnya dari puasa-puasa wajib, yang hukumnya wajib atas wanita ini, maka boleh bagi dia melaksanakannya tanpa harus minta izin suami. Karena itu terkait dengan hak Allah. Maka hak Allah lebih didahulukan daripada hak suami dalam yang wajib. Adapun hak Allah yang sunnah, maka tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan izin suami dalam hal as-shaum. Dan juga di sini Rasulullah SAW mengatakan wa zaujuha syahid, tidak boleh seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya hadir, yakni ada, bukan safar. Tidak safar suaminya ada, dan tidak ghaib, ada suaminya. Kenapa tidak dibolehkan yang seperti ini? Dikarenakan bisa saja puasanya dia itu merupakan sebab lemahnya dia dalam menunaikan hak suami yang wajib. Karena puasa dia yang sunnah, sehingga yang wajib terlalaikan. Dia lemah menunaikan hak tanggung jawab dia, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, menunaikan hak suami, bahkan mungkin jika suaminya ingin menggaulinya, maka dia tertahan karena puasanya, sehingga tidak tertunaikan hak suami di sini. Sehingga di sini tidak boleh. Akan tapi jika suami mengizinkan dia untuk berpuasa, dan dia hadir di situ dan diizinkan oleh suami, maka tidak masalah. Atau seorang wanita tahu bahwa suaminya akan mengizinkannya, walaupun tidak mesti harus dengan ucapan suami saya izinkan. Tetapi jika seorang wanita punya kebiasaan dan suaminya tahu dia punya kebiasaan berpuasa di hari-hari tertentu, maka tidak masalah dia tidak izin dengan suami, karena suaminya sudah mengetahui hal itu. Sehingga diharamkan berpuasa tanpa izin suami itu dikarenakan akan merugikan atau akan terkurangi hak suami. Tapi jika suaminya tahu, maka tidak ada keharaman di situ. Jika tahu berarti menunjukkan izin dia, menunjukkan bahwa dia ridha dan mengizinkan. Namun dalam perkara ini juga bukan berarti bahwa seorang suami kemudian semena-mena dalam melarang istrinya untuk berbuat ketaatan kepada Allah, tidak demikian. Dari sisi lain, seorang suami juga harus peduli dan perhatian terhadap urusan keluarganya. Dia harus tahu bahwa keluarganya itu juga butuh ibadah, butuh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan baiknya istri, semakin istri itu dekat dengan Allah, tentu keluarga, anak-anaknya, dan dia juga akan menjadi baik. Sehingga jangan sampai seorang suami berlebihan dan melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi az-zauj, baik suami maupun az-zaujah, suami dan satu dan yang lain, untuk sama-sama membantu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang semestinya sebagaimana dalam hadis yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, rahimallahu rajulan قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Rahimallahu imra'an. Qama minal lail. Dia bangun di malam hari. Fasalla wa ayqadha imra'atahu. Kemudian dia salat dan membangunkan istrinya untuk sama-sama ibadah. Salat. Dia tidak lupa dengan keluarganya. Ingat ada keluarganya. Dia ingin sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Sehingga dia tak lupa dengan istrinya. Dia bangunkan istrinya. Jika istrinya malas untuk bangun, nadhaha fi wajhiha al-ma. Dipercikkan di wajahnya air. Supaya dia semangat untuk beribadah di malam hari. Demikian sebaliknya. Wa rahimallahu mar'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail. Dia bangun tengah malam. Fasallat. Kemudian dia salat. Wa ayqadat zawjiha. Dia juga tidak lupa dengan suaminya. Dia ingat suaminya butuh untuk mendapat rahmat Allah. Butuh untuk mendapat pahala. Ta'awun. Di atas albir wa taqwa. Sehingga dia bangunkan. Tidak tega melihat suaminya terlewat dari amalan yang mulia. Dia bangunkan suaminya. Jika suaminya enggan lebih memilih tetap tidur, dipercikkan di wajahnya air. Nah, inilah bentuk ta'awun. Tolong menolong di atas ketakwaan, di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang seharusnya bagi seorang suami, demikian pula seorang istri. Saling menolong di atas kebaikan. Tapi kemudian hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Di sini beliau akan menjelaskan di antara hak suami juga yang lain, yaitu harus menunaikan atau menunaikan hak dari sisi al-istimta, bersenang-senang dan berhubungan dengannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu," apabila seorang suami memanggil istrinya, "ila firasyihi," ke atas kasur. "Falam ta'tihi," kemudian istrinya tersebut enggan, tidak mau melayaninya, "fabata," ghadbanun 'alaiha, kemudian laki-laki itu tidur bermalam dalam keadaan marah atas istrinya. La'anatha al-malaika hatta tusbih. Malaikat akan melaknat dia sampai tiba pagi hari. Al-la'nah yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Maka malaikat melaknat wanita ini, yakni mendoakan laknat atas wanita ini sampai di pagi hari. Bukan berarti saya pagi hari saya tidak, tapi sampai ridhonya suami yang dimaksud hatta tusbih di sini, sampai suami itu menjadi ridha terhadap istrinya. Maka dalam hadis ini Rasul mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi," jika seorang suami memanggil istrinya untuk melakukan hubungan, "falam ta'tihi," kemudian dia enggan, "fabata ghadbanun 'alaiha," kemudian suami itu tidur dalam keadaan marah padanya, ghadban, dengan syarat ini. Jadi kapan mendapat laknat, kapan wanita ini berdosa dan bersalah, melakukan dosa besar, apabila suami itu marah. Tidak terima, tidak ridha dengan apa yang dilakukan oleh istri ini, tidak mau melayaninya. Jadi harus dengan ini, dengan adanya al-ghadban. Sehingga jika suaminya itu memaafkan, memaklumi kondisi istrinya, maka tidak masalah. Dan tidak berdosa. Tidak berdosa. La'anathal malaika hatta tusbih, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke atas ranjangnya, fata'ba alaihi, kemudian dia enggan melayaninya, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha, kecuali yang di atas langit. Siapa itu? Ini Allah Azza wa Jalla, Allah yang di atas langit. Allah memiliki sifat al-'ulu. Amintum man fis sama'i wa huwa alladhi fis sama'i ilah, menunjukkan bahwa Allah berada di al-'ulu, sifat al-'ulu, ketinggian. Kecuali yang ada di atas sana sakhib, marah, murka atas wanita tersebut, hatta yarda anha, sampai suami itu ridha terhadap dirinya. Lihat hadis ini tidak mengatakan hatta yusbih. Hadis ini tidak menyebutkan sampai pagi hari. Menunjukkan bahwa laknat malaikat itu akan terus. Dan kemurkaan Allah itu akan terus ada sampai suaminya itu ridha terhadapnya. Jika tidak, sekalipun itu panjang masa marahnya, maka tetap dia mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sana disebutkan oleh para ulama bahwa ada beberapa keadaan yang mana wanita boleh tidak melayani suaminya dan tidak memenuhi keinginan suaminya, yaitu dengan udzur yang syar'i. Di keadaan pada udzur yang syar'i, di mana dia dalam kondisi sakit misalnya, atau dia dalam kondisi sedih dengan kesedihan yang mendalam, seperti ditinggal mati oleh kerabat dekatnya, baru saja terjadi peristiwa tersebut, maka ini akan membuatnya sangat sedih. Atau di antara sebab yang menjadikannya boleh untuk tidak melayani suami, yaitu adanya dharar, bisa memudaratkan dirinya. Jika dia melayani suaminya, maka akan memudaratkan dirinya. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, boleh dia tidak menunaikan hal tersebut, jadi tidak memenuhi panggilan suaminya dengan syarat tadi. Ada udzur yang syar'i, sehingga syarat Islam bukan berarti dari hadis-hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa jadi syarat Islam itu memaksa, tidak memberikan kesempatan dan tidak memiliki kasih sayang terhadap wanita. Tidak, Islam tetap memberikan hak bagi wanita dan meletakkan wanita di posisinya, melihat maslahah dan mafsadah, sehingga syariat Islam tidak menyanyiakan hak wanita. Tapi selama wanita itu tidak ada udzur, maka haram hukumnya, karena itu merupakan hak seorang suami. Sama seperti misalnya seorang suami yang fajir habis melakukan perbuatan zina misalnya dengan wanita lain, contoh yang seperti ini misalnya, kemudian dia datang, kemudian ingin berhubungan dengan istrinya dan istrinya menolak karena perbuatan keji yang telah dia lakukan itu, khawatir akan terjadi madharat terhadap dirinya, maka ini ada hak, tidak mengapa dalam kondisi yang seperti ini dia menolak, bahkan merupakan perkara yang harus, bisa menjadi suatu keharusan, dan tidak ada kehormatan bagi suami yang seperti ini. Namun kesimpulannya di sini, tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada udzur yang bisa diterima. Sayyid qala rahimahullahu taqala hafizahullah, wa min haqqi az-zawji 'ala zawjatihi an taquma bi ri'ayati baitihi wa an la takhruja minhu illa bi idznihi. Dan di antara hak suami atas istri, pembahasan kita di sini terkait ala ahkamin takhtasu bil mu'minat, sehingga beliau hanya menyebutkan hak-hak suami atas istri. Di antara hak suami atas istri juga adalah an taquma bi ri'ayati baitihi, yaitu seorang istri menunaikan pekerjaan pengurusan baitihi, rumahnya. Wa alla takhruja minhu illa bi idznihi, dan tidak boleh dia keluar dari rumah kecuali atas izin dari suaminya. Naam, tidak boleh dia keluar dari rumah kecuali atas izin dari suaminya. Demikianlah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena asalnya wanita itu diperintah untuk di dalam rumah, menetap di rumah. Sehingga jangan sampai dia keluar dari rumahnya kecuali atas izin dari suaminya. Terlebih di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Maka keluarnya wanita dari rumah itu bisa menimbulkan fitnah dan bisa merusak rumah tangganya. Maka di sini lebih dilarang lagi. Dan izin di sini, al-idhn, bisa saja itu izin berupa izin lafzi atau izin urfi. Izin di sini bisa saja dia itu izinnya izin yang lafzi atau izin urfi. Izin lafzi misalnya suaminya mengucapkan, iya, saya izinkan kamu keluar berbelanja misalnya. Saya izinkan kamu mengunjungi fulanah. Saya izinkan kamu menjenguk fulanah yang sakit dan seterusnya. Suami mengizinkan dengan lafaz yang sharih, yang jelas. Atau juga izin di sini berupa izin urfi, izin uruf. Jadi suaminya sudah memberikan izin di setiap pagi boleh bagi dia jika keluarnya itu hanya untuk belanja di tempat perbelanjaan yang dekat dengan rumah, itulah diizinkan oleh suaminya. Maka tidak mesti dia setiap mau keluar harus telepon suami atau menghubungi suami untuk izin. Enggak, karena ini sudah mendapat izin secara urfi. Atau juga izinnya dia, atau keluarnya dia untuk menyirami tanaman misalnya, untuk menjemur pakaian. Ini izin-izin yang suami itu pasti akan mengizinkannya. Sudah secara uruf, pasti suami mengizinkannya. Maka di sini boleh dia keluar walaupun tidak harus dengan izin yang lafzi tadi. Kesimpulannya harus ada izin. Harus ada izin keridhaan dari suami. Tetapi jika suami melarang untuk keluar dan dia keluar, nah ini yang tidak boleh. Suami tidak memberi izin dia untuk keluar, kamu tidak boleh keluar. Tidak boleh bagi dia untuk keluar dari rumah tersebut. Sehingga jika dia keluar dalam kondisi yang seperti ini, berdosa bagi dia. Qala min haqqi zawj ala zawjatihi an taqum bi ri'ayati baitihi. Dan di antara hak suami atas istrinya adalah seorang istri menunaikan pekerjaan rumahnya. Wa alla takhruj min baitihi illa bi idzni, dan tidak keluar dari rumah kecuali atas izin suaminya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita ra'iyah, sebagai penanggung jawab, fi baiti zawjiha, di dalam rumah suaminya. Mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari si Allah atas amanah, atas kepemimpinan dan penanggungjawaban yang ada pada pundaknya tersebut. Qala wa min haqqihi, di antara hak suami juga adalah an taquma bi 'amalil bait wa la tuhwijuhu ila jalbi khadimatin yataharraju minha wa yata'arradu bi sababiha lil khatari fi nafsihi wa auladihi. Dan di antara hak suami antakuma bi amalil bait, seorang istri beramal, bekerja di dalam rumah, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Wala tuhwijuhu ila jalbi khadimah, dan jangan sampai seorang istri membuat sang suami merasa butuh. Ila jalbi khadimah, untuk mengambil pembantu. Yataharraju minha, yang padahal dia itu tidak menyukainya karena kondisi istrinya yang selalu tidak selesai pekerjaan rumah, banyak yang terbengkalai, sehingga terpaksa suami harus mencari pembantu. Ini tentunya dia asalnya tidak suka, tetapi terpaksa kondisinya memaksa dia untuk harus mencari pembantu. Kalau tidak akan terurus rumah ini. Wa yata'arradu bisababihal khatari fi nafsi, sedangkan perbuatan dia yang seperti ini mengambil khadimah, pembantu wanita, itu akan ta'arrud, yakni akan terhadapkan di hadapannya, akan membuat dia terjatuh. Karena adanya khadim ini akan menyebabkan dia akan terhadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa menimpa si suami itu sendiri atau menimpa keluarganya, anak-anaknya. Naam. Di sini Syekh Saleh menghasung dan mengingatkan kepada para istri, hendaknya mereka agar menunaikan tugas-tugas, melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukan di dalam rumah sebisa mungkin, selama dia tidak, bukanlah orang yang lemah, bukan orang yang sakit, mampu lakukan semaksimal mungkin. Karena itulah kewajiban dia. Adapun pembantu, maka ini bisa mendatangkan mafsadah yang sangat banyak. Dan sering terjadi. Itu disebabkan bermalas-malasannya para istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sehingga terpaksa seorang suami mendatangkan pembantu. Dan pembantu ini bisa merusak kondisi rumah tersebut. Bahkan bisa saja merusak suaminya. Bahkan sering terjadi perbuatan al-fahisyah terjadi antara suami dengan pembantu. Demikianlah disebabkan seorang istri tidak menunaikan haknya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan penanggungjawaban yang ada di rumah suaminya tersebut. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah, mereka menghasung dan sering mengingatkan tidak perlu untuk menggunakan pembantu selama mampu, lakukan dengan tangan, lakukan dengan diri kita sendiri. Karena pembantu itu didatangkan jika ada kebutuhan yang betul-betul mendesak. Dalam ittirar, ini yang seharusnya. Jangan kemudian semua itu yang mengerjakannya pembantu. Kemudian sang istri bersantai-santai di rumah, di atas kasur. Bermain dengan androidnya. Sibuk dengan internet dan seterusnya. Bermain sana kemari, menghubungi temannya ini dan itu. Dan pekerjaan rumah diserahkan kepada pembantu. Tidak, ini bukanlah seorang istri yang menunaikan tanggung jawab dia sebagai pemimpin di dalam rumah. Al-mar'ah ra'iyah fi baiti zawjiha. Wanita itu sebagai penanggung jawab. Anaknya dikasihkan baby sister, ada yang ngurus anaknya, sudah lepas dia. Bukan demikian seorang saleh, seorang yang salihah. Kemudian qala rahimahullah, beliau menukil ucapan Syekhul Islam di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qauluhu taala fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Syekhul Islam rahimahullah beliau menafsirkan ayat fas-salihat dan wanita-wanita yang saleh, qanitat yang taat, hafizat menjaga diri, lil ghaibi bima hafizallah, di waktu suaminya tiada, yakni di waktu tidak adanya suami di rumah, dia menjaga dirinya, menjaga rumahnya, sebagaimana Allah menjaganya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, yaqtadi wujubu ta'atiha li zawjiha mutlaqan. Dari ayat ini, merupakan ayat yang berkonsekuensi. Wajibnya taat terhadap seorang suami secara mutlak. Secara mutlak. Min khidmatin wa safarin ma'ahu wa tamkinin lahu. Berupa pelayanan terhadapnya. Secara mutlak taat terhadap perintahnya secara mutlak, berupa melayaninya, wasafarin ma'ah atau menemani safar dengannya, watamkinin lahu atau menyerahkan diri untuknya, wa ghairi dzalik dan yang semisalnya. Kama dallat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu ditunjukkan pula oleh sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kemudian beliau juga menukil berikutnya ucapan Ibnu Al-Qayyim murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو العرف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه. Orang yang mengharuskan menggunakan pembantu itu berhujjah dengan ayat Allah Azza wa Jal bahwa ini merupakan perkara yang ma'ruf. Melayani suami perkara yang ma'ruf, sehingga apa salahnya kita datangkan pembantu, dengan itu terlayani suami kita, terlayani rumahnya bersih, rapi, semua beres. Mereka berhujjah dengan berapa ayat Allah Azza wa Jal yang ditujukan kepada pasangan suami istri. Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Jadi istri, suami sama-sama saling menunaikan haknya. Di antara hak istri yaitu berkhidmat, melayani suaminya. Mereka mengatakan, berarti boleh bagi kita untuk mendatangkan al-khadim, pembantu untuk melayani suami kita dalam hal urusan rumah. Mereka berhujjah dengan ayat Allah seperti ini. Qala wa amma tarfihu al-mar'ati wa khidmati az-zawji laha wa kansihi wa tahnihi wa ajnihi wa ghasilihi wa furushihi wa qiyamihi bi khidmati al-bayt fa min al-munkar. Fa min al-munkar, maka di sini beliau mengatakan adapun bersenang-senangnya seorang wanita wa khidmati az-zawj dan pelayanan terhadap suami, wa kansi dan menyapu rumah, wa tahnihi mengadon, wa tahni wa ajni yani mengadon gandum yani memasak, wa furu wa ghasili mencuci pakaian, wa furushi dan membersihkan kasurnya, wa qiyamihi bi khidmatil bait fa minal munkar, dan menunaikan pelayanan rumah itu semua merupakan tanggung jawab seorang pembantu, maka ini adalah anggapan yang munkar. Mereka menganggap ini adalah perbuatan yang ditunaikan oleh pembantu. Jadi segala urusan rumah itu yang mengurusnya ada pembantunya masing-masing. Ada yang ngurus kebersihan, ada yang ngurus pakaian, ada yang ngurus sisi masaknya, dan seterusnya. Mereka menganggap ini adalah perbuatan khidmat terhadap suami dengan cara yang ma'ruf. Maka kata beliau, anggapan yang seperti ini adalah perkara yang salah. Perkara yang salah, mungkar. Wallahu ta'ala yakul walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Allah berfirman dalam ayat ini, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ, bagi mereka, yani bagi para istri, مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ, mempunyai hak yang seimbang, berarti yang bekerja bukan orang lain, istri itu juga, istri itu, dia menunaikan hak suami, sehingga dengan itu, suami juga menunaikan hak dia, bukan orang lain menunaikan hak suami, tetapi, عَلَيْهِنَّ, atas istri itu juga, jadi istri menunaikan haknya juga, bukan kemudian dia lepas tangan. Dan yang menunaikan hak suami adalah pembantunya, bukan. Waqala ar-rijalu qawwa. Nah, di sini jelas bagi kita bahwa pemahaman yang seperti ini salah. Pemahaman yang seperti ini salah. Karena hak istri yang ditunaikan oleh suami itu adalah balas budi. Sebagaimana istri juga menunaikan haknya suami. Suami telah mendapatkan istri dan dia bisa bersenang-senang dengan istrinya. Dan juga suami telah mendapat kebaikan dari istri berupa istri menyiapkan rumahnya, membereskan rumahnya, dan seterusnya. Itu adalah kebaikan-kebaikan istri yang dilakukan kepada suaminya. Sehingga bagi suami menunaikan hak istrinya. Qala wa qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah berfirman dalam ayat lain, ar-rijal, para laki-laki, qawwamun, sebagai qawwamun, pemimpin bagi para wanita. Wa idza lam takhdumhu al-mar'atu fal yakunu huwa al-khadimu laha fahiya al-qawwamatu 'alayhi Sehingga dari ayat ini dipahami, apabila seorang wanita tidak melayani suami, tidak menunaikan hak-hak suami, tidak melayani suaminya, bahkan fal yakunu huwa al-khadim, bahkan suaminya itu yang menjadi pelayan istrinya, fahiya al-qawwamah, sehingga dari sini kondisinya terbalik. Yang menjadi pemimpin adalah wanita itu, bukan suaminya. Ila anqala, sampai beliau berkata, sampai Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa innama aujaballahu subhanahu wa ta'ala nafaqatiha wa kiswatiha wa maskaniha fi muqabalati istimta'ihi biha. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi para suami untuk memberi nafkah istrinya, memberi pakaian kepada mereka, menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Itu semua, apa kata beliau? Fi muqabalati istimta'ihi. Dikarenakan sebagai balasan atas istimta'ihi biha, atas dia bisa berhubungan, bersenang-senang dengan dirinya, dengan diri istri ini. Wa khidmatiha, disebabkan karena itu sebagai pembalasan kebaikan atas pelayanan yang baik kepadanya. Jadi istrinya sudah melayani dia dengan yang baik. Wa ma jarat bihi 'adatul azwaj, dan apa yang menjadi pekerjaan semestinya. Ya, secara kebiasaan, secara urf, ini adalah kerjaan istri, maka dilakukanlah oleh seorang istri. Wa aidan fa innal 'uqudal mutlaqah. Kemudian juga beliau menyinggung di sini, di awal akad, dijalinnya akad pernikahan itu, asalnya akad pernikahan itu innama tunazzal 'alal 'urf. Jadi akad-akad yang mutlak itu diikat dengan uruf, diikat dengan adanya uruf, seperti kebiasaan yang berlaku. Fal urfu khidmatul mar'ati wa qiyamuha bi masalihil baitid dakhilah. Dan sudah menjadi uruf manusia bahwa wanita dialah yang melayani suaminya, wa qiyamuha bi masalihil bait ad-dakhilah, dan si istri itulah yang menunaikan kemaslahatan-kemaslahatan apa-apa yang ada di dalam rumahnya. Naam. Di sini beliau menukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seorang wanita, seorang istri harus sebisa mungkin dia menunaikan pekerjaan di dalam rumah dan tidak, jangan sampai memaksa seorang suami untuk mendatangkan pembantu yang bisa mengkhawatirkan kondisi rumah tangga mereka. Waqala, dan juga beliau berkata rahimahullah, wala yasihhu at-tafriqu baina syarifatin wa dani'ah, tidak boleh untuk dibedakan baina syarifah, antara wanita yang memiliki martabat tinggi, wa dani'ah, maupun wanita yang tidak memiliki martabat, wanita yang memiliki posisi atau yang tidak, wanita yang kaya, anaknya orang yang berdarah biru, dan seterusnya. Punya jabatan, tidak beda. Sama saja, yang namanya istri, dia tetap harus di bawah suami. Harus taat kepada suaminya, harus melayani suaminya, sekalipun dia adalah seorang wanita yang terpandang. Tidak pula beda. Wa faqiratin wa ghaniyah, tidak berbeda antara wanita yang kaya maupun yang fakir. Fahadihi, lihatlah. Ashrafu nisa'il alamin, lihatlah. Wanita termulia di alam ini. Yakni Fatimah radhiyallahu anha, lihatlah Fatimah putri Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan orang biasa, bukan anak manusia biasa, anaknya Rasul, putri Rasul alaihi salatu wassalam. Kanat takhdumu zawjaha, dahulu beliau Fatimah betul-betul penuh melayani suaminya. Serius dan penuh melayani suaminya, yang padahal suaminya bukan siapa-siapa. Waja'athu, bahkan sampai Fatimah radhiyallahu anha datang, tashku ilaihil khadimah, waja'athu sallallahu alaihi wasallam, dan sampai Fatimah itu datang kepada Nabi alaihi wasallam mengeluh kepada beliau, butuh pembantu, butuh ada yang bantu. Berat kerjaannya, mengurus kebun dan seterusnya, membuat makanan sampai keras tangan Fatimah. Mengeluh hal itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, falam yashkiha, tetapi beliau tidak mengizinkannya. Nabi alaihi salam tidak mengizinkan Fatimah untuk mengambil pembantu. Menunjukkan urusan itu adalah hak suami, harus kamu tunaikan. Layani suamimu dengan penuh, sekalipun kamu merasa letih, capek, itu merupakan kewajibanmu. Dan jika seorang ikhlas dalam melakukan amalan-amalan yang seperti ini, maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan perbuatannya, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memberi ganjaran yang baik kepada wanita ini. Sehingga Allah jamin wanita-wanita yang salihah bahwa mereka nanti akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah masukkan mereka dalam al-jannah. Nas'alullah ya ja'alana min ahli al-jannah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.